إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المؤمنين من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين pada hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah atau tepatnya sekarang tanggal 30 Dzulqa'dah tahun 1437 Hijriah yang berarti bahwa insyaallah taala besok kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana kita semua tahu ma'asyiral muslimin, di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita dan telah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan satu ibadah yang agung dan mulia pula, yaitu ibadah kurban. Yakni melakukan sembelihan hewan-hewan kurban dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang hal ini banyak disebutkan dalam firman-Nya. Di antaranya Allah taala menyatakan dalam firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Allah taala menyatakan, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Karena itu, dirikanlah salat karena Rabbmu dan juga berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian Allah taala mengingatkan kita dalam firman-Nya di surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah taala menyatakan, katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku, yakni sembelihan korbanku atau ibadahku, demikian pula hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah rabbul alamin, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ketika mengingatkan tentang korban, Allah taala berfirman, la yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah sembelihan korban kalian dan tidak pula daging-daging sembelihan korban kalian, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan dari kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ini menunjukkan bahwa sungguhnya pelaksanaan ibadah kurban sesuai dengan ketakwaan dan ketundukan kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita, memberikan banyak-banyak rezeki kepada kita dan cukup untuk berkorban, laksanakanlah ibadah kurban ini. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengingatkan kita dalam hadisnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rezeki, keluasan rezeki atau kelebihan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini meskipun dipersilkan para ulama, sebagian mengatakan sahih sebagaimana Syalbani rahimahutaala dalam banyak kitab beliau. Akan tapi sebagian ulama lain mengatakan hadisnya sahih tetapi mauquf. Adapun yang secara marfu adalah dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Intinya ma'asyiral muslimin, dalam ayat-ayat dan hadis yang mulia tadi, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mensyariatkan kepada kita untuk menunaikan ibadah korban bagi siapa yang mampu menunaikannya di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian apabila kita berbicara tentang ibadah yang namanya Idul Kurban, yakni hari raya kurban, tentu hal ini ma'asyiral muslimin tidak lepas dari ketokohan dua orang hamba Allah yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula putra beliau Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari teladan keduanya inilah maka Allah taala mensyariatkan kepada kita yang namanya ibadah kurban, yang tentang kisah keduanya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kisah yang gamblang, dengan kisah yang sangat jelas, yang tentunya hal itu bisa untuk kita ambil pelajaran darinya. Karena sesungguhnya pada kisah-kisah para nabi, para rasul, demikian pula orang-orang saleh dan juga kisah umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran ataupun kisah para nabi-nabi yang lain termasuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail alaihi salatu wassalam, maka di dalamnya mengandung pelajaran yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Dalam surat Yusuf ayat 111. Allah taala menyatakan, "Na'am, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu, yakni kisah para nabi, para rasul dan juga orang-orang soleh dan yang baik disebutkan dalam Quran adalah terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang berharga liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Makana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilan kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran bukanlah kisah yang dibuat-buat. Tetapi dia adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan juga sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Dan rahmat serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Di dalam ayat yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi al-fu'ad ma nusabbitu bihi fil fu'ad wa ja'aka fi hadhihi adh-dhikr. Jadi al-haq wa mau'idatun wa dhikra lil mu'minin, kata Allah taala. Dan semua kisah-kisah para nabi dan rasul yang kami sebutkan di dalam Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itulah kami kisahkan dalam rangka untuk menguatkan hatimu, untuk menguatkan hatimu. Dan sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut terdapat yaitu perkara yang hak dan juga nasihat-nasihat serta pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah sifat Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran apa yang dikisahkannya adalah hak, kisah-kisahnya adalah benar, bukan kisah dusta, bukan kisah-kisah bohong, bukan khayalan, bukan kisah fiksi, apalagi semacam dongeng sebelum tidur. Tidak sama sekali. Tetapi sungguhnya di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada keteladanan, di dalamnya ada petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mau mengambil pelajaran darinya. Tidak terkecuali kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Ingat, ini bukan dongeng. Ini bukan kisah sebelum tidur. Tapi ini adalah pelajaran, keteladanan yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Karena itu ma'asyiral muslimin, nah, pada kesempatan khutbah kali ini, kami ingin sempatkan sedikit untuk menyebutkan beberapa poin-poin penting yang terkait dengan keteladanan dua orang hamba Allah yang mulia ini, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Meskipun kita sudah sering mendengar kisahnya, tetapi ada perkara-perkara penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari kita semua ma'asyiral muslimin. Naam, apa itu? Ma'asyiral muslimin, di antaranya termasuk pelajaran penting yang perlu untuk kita perhatikan dalam kisah keduanya adalah adanya pelajaran berupa keteladanan dalam hal kesabaran di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan dalam hal bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah taala yang paling pokok, yang juga semua ini merupakan perintah Allah kepada para nabi dan rasul yang lainnya, adalah perintah untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa berdakwah, mengajarkan tauhid kepada umat manusia ini. Sebagaimana keumuman perintah Allah kepada para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani abudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang utusan yang mereka berdakwah, naam, yaitu hendaklah mereka semua beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, yang segala sembahan selain Allah. Nah, tidak terkecuali juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah kepada kaumnya siang malam untuk mendakwahkan tauhid dengan sabar, dengan telaten dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Di antaranya Allah taala sebutkan misalnya dalam surat Al-Ankabut, Allah katakan, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ubudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah taala dalam ayat ini, dan ingatlah kisah tentang Ibrahim tatkala dia berkata kepada kaumnya, ubudullaha wattaquh, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan bertakwalah kamu kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Ini usaha Nabi Ibrahim berdakwah siang malam, mendakwai kaumnya dengan tauhid. Demikian pula secara khusus kepada bapaknya, dikisahkan Allah taala dalam surat Al-An'am, wa idz qala Ibrahim li abihi azara, naam, atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Perhatikan ini, Nabiullah Ibrahim mengatakan, dan Allah taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, itu Azar. Azar adalah bapak beliau yang merupakan tokoh kesyirikan dan kekufuran, bahkan pentolannya termasuk orang yang membuat patung-patung yang disembah selain Allah taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, "Naam, atattakhidu asnaman alihatan? Apakah kau menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan?" Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, subuhnya aku melihat engkau wahai bapakku dan juga kaummu Allah berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Lihat ini. Terus menerus Nabiullah Ibrahim berdakwah hatta terhadap bapaknya sendiri. Bahkan ma'asyiral muslimin, puncak daripada ujian yang Allah berikan tentang kepada beliau khususnya dalam hal mendakwahkan tauhid ini adalah kemarahan kaumnya. Kemarahan kaumnya hingga dia pun beliau dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Sebagaimana hal itu dikisahkan Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat. Allah Ta'ala mengatakan tentang hal itu tatkala Allah menyatakan dalam firman-Nya tersebut, yakni qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, yakni dengan mengatakan kepada kaumnya, ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah sesuatu yang kamu pahat sendiri, yaitu patung-patung yang kamu buat dan kamu pahat sendiri, ya, padahal Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang membuat perbuatan kalian. Faqalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Kemudian kaumnya mengatakan kepada teman-temannya, buatkanlah untuk dia sebuah rumah, yaitu penjara, dan masukkan dia ke dalamnya, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian Allah mengatakan, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Kemudian Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, maka kaumnya membuat makar kepada Ibrahim, kemudian Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang terhina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimallahu taala dalam tafsirnya, bahwa tatkala Nabiullah Ibrahim ditangkap oleh kaumnya, kemudian dibuatkan sebuah rumah untuknya dan dikumpulkan kayu bakar setinggi-tingginya, kemudian disiapkan api yang menyala-nyala sampai begitu besarnya api tersebut sehingga burung-burung yang dia terbang di atas pun ikut mati karena kena api dan asapnya tersebut. Nah, dan kemudian kaumnya juga membuat semacam ketapel atau manjanik, ketapel yang besar, dan Ibrahim diletakkan di situ dan dilemparkan dengan itu supaya masuk ke dalam api. Namun disitulah kemudian Allah Ta'ala melihat Nabiullah Ibrahim berdoa memohon pertolongan kepada Rabbnya, maka Allah Ta'ala pun kemudian menolongnya, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam firman di surat Al-Anbiya, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kailan faja'alnahumul asharin. Kata Allah Ta'ala asharin, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, yaitu kami berkata, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar terselamatkan dari api yang panas tersebut. Nah, beliau selamat, ya, dan mereka membuat makar kepada Nabi Ibrahim dan Allah akan jadikan mereka sebagai orang-orang yang paling hina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, maka Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan di sana disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala Nabiullah Ibrahim letakkan di atas manjanik, yaitu ketapel besar yang mau dilemparkan kepada api yang menyala-nyala tersebut, maka beliau berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, yaitu dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka beliau berdoa terus dengan penuh keyakinan sehingga Allah Ta'ala pun menurunkan pertolongan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, termasuk keteladanan yang perlu kita ambil dari beliau adalah keyakinan beliau atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, manakala seseorang itu terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah, terus-menerus dalam keadaan mentaati perintah Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, Allah tidak akan membiarkannya, lebih-lebih tatkala dalam keadaan dia mengalami bencana. Allah tidak membiarkan hambanya disukai atau disakiti atau didolimi oleh orang-orang yang dolim tersebut, tapi Allah justru akan menolong beliau tatkala Nabi Ibrahim dalam keadaan terjepit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus beliau berdoa seperti itu sehingga Allah Ta'ala pun kemudian menolong. Kemudian ma'asyiral muslimin, perlu diketahui juga, termasuk pelajaran yang penting untuk kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ma'asyiral muslimin, yaitu puncak daripada dakwah beliau, yakni puncak daripada ketundukan, ketaatan beliau dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, yaitu diuji tingkat ketaatannya sampai pada perintah untuk menyembelih putra kandung beliau sendiri. Nah, ini puncak ujian yang sangat berat, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran di surat As-Saffat. Tatkala Allah Ta'ala mengisahkan di sana bahwa tatkala Nabiullah Ibrahim diberi putra dan putra tersebut sudah mencapai usia baligh, usia dewasa, terus kemudian Allah perintahkan pada beliau untuk disembelih dalam rangka menguji kepatuhannya, menguji ketaatannya. Nah, dan itu pun lewat mimpi. Namun Nabiullah Ibrahim benarkan mimpi tersebut dan disampaikan kepada anaknya, dan anaknya pun benarkan perintah tersebut, hingga tatkala kedua-duanya telah pasrah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan pisau siap untuk menebas leher putranya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hal itu, tapi menggantinya dengan sembelihan yang besar. Dan terus setelah itu disyariatkan kita semuanya untuk menunaikan ibadah kurban semacam ini, hingga akhirnya Allah Ta'ala menyebutkan di akhir kisah dalam ayat dalam surat tersebut, Allah Ta'ala mengatakan, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin inna fi anam ya innahu kana min ibadinal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kami abadikan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, yakni ujian yang baik dari kalangan orang-orang yang belakangan, yaitu orang-orang sehingga akhir zaman nanti. Salamun ala Ibrahim, yaitu ujian yang berupa doa dari seluruh umat manusia di dunia ini untuk mendoakan salamun ala Ibrahim, semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu adalah sebagai kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu kana min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin, Allah balas kebaikan beliau, ketaatan beliau, kedudukan beliau dengan berbagai macam balasan yang baik, pujian yang baik, dan namanya terus dikenang hingga akhir zaman karena ketaatan, kepatuhan dan kedudukan beliau. Nah, demikian pula Allah Ta'ala menolong beliau di saat puncak mengalami berbagai macam tantangan. Maka Allah memuliakan beliau itu semua dengan sebab kesabaran beliau, ketundukan beliau, ketaatan beliau dalam melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan beliau terus diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai cobaan dan ujian, dan beliau selalu lulus melaksanakan terus-menerus perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Allah Ta'ala mengatakan, "Naam wa idhtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Allah Ta'ala mengatakan dalam firman tersebut, dan Rabb-nya telah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kalimat, yaitu perintah dan larangan. Fa'atammahunna, kemudian Ibrahim selalu berhasil menyempurnakan perintah-perintah tersebut dan larangan tersebut. Naam, sehingga Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya kami akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Qala wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, beliau mengatakan, ya Allah, demikian pula saya minta anak keturunan saya, jadikan dia sebagai imam pemimpin. Kata Allah, qala la yanalu ahdud zalimin, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang berbuat zalim. Naam, hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, orang-orang bertakwa, dan orang yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala, merekalah yang kelak akan jadi pemimpin umat ini. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat As-Sajdah, Allah Ta'ala menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah Ta'ala mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, dan kami jadikan di antara mereka itu adalah imam-imam, para pemimpin-pemimpin agama di kalangan umat manusia ini. Kapan itu? Lama sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa kepemimpinan, ketokohan dalam agama ini tidak akan bisa diraih oleh seorang kecuali dengan sebab keimanan, kesabaran, ketaatan, ketundukan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi. Dan mereka adalah orang yang bersabar terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula putra beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kita mengetahui bahwa sungguhnya pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam terdapat banyak faedah, banyak pelajaran. Demikian pula kisah-kisah seluruh para nabi yang disebutkan dalam Quran. Karena sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran semuanya itu bukanlah kisah dusta ya ikhwan, tapi adalah kisah yang hak, benar adanya. Di dalamnya banyak mengandung pelajaran, banyak mengandung keteladanan, petunjuk dan rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ambillah dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama juga di antara kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam, yang dengan keduanya lah maka sampai syarat ini kita bisa melaksanakan perintah kurban untuk mengikuti jejak dan keteladanan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, iya, maka dari kisah ini pula dapat kita sampaikan bahwa sungguhnya kepada para orang tua, para guru, para pendidik, semuanya jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup dengan keduanya, banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kita enggak butuh dengan film-film khayalan, kita enggak butuh cerita-cerita fiksi, Kita enggak butuh dengan kisah-kisah bohong dan dusta yang hanya main-main belaka, tidak ada kebenarannya. Oleh karena itu, Al-Quran, As-Sunnah adalah petunjuk yang utama. Yang kita harus berpegang teguh dengannya. Termasuk kisah Nabi Allah Ibrahim. Jangan bosan-bosan disampaikan kepada anak-anak kita, putra-putra kita. Tentang keteladanan, tentang kesungguhan, kesabaran, keyakinan beliau, dan masih banyak yang lain. Karena itu, ma'asyiral muslimin, kita sampaikan hal ini. Nah, dikarenakan banyaknya kaum muslimin, terutama para orang tua yang lalai dalam mendidik putra-putrinya. Naam, lebih senang untuk menghibur dengan film-film kartun, film-film cerita. Naam, yang itu semua tidak ada faedahnya sebenarnya, meskipun sekedar kesenangan belaka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pendidikan yang utama bisa kita dapatkan dari keterangan dalam kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW. Meskipun kita juga bisa seharusnya mengemas dengan naam kemasan yang baik, sehingga anak-anak kita pun bisa membacanya dengan penuh semangat dan bisa mengambil pelajaran darinya, sehingga akan mewarnai akhlaknya, mewarnai kehidupannya, dan itu kebaikan mereka adalah kebaikan juga buat untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meneladani segala macam kebaikan, kisah-kisah hidup yang mulia dan utama dari orang-orang yang terbaik ya di zamannya, dari kalangan para nabi dan rasul, demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama sunnah, ulama-ulama salaf hingga akhir zaman nanti. Maka cukup kita mengambil dari mereka, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.